الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Jemaah Zub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-25 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan, dan hendaknya kalian takut tentang fitnah. Fitnah dalam Al-Quran ada beberapa pengertian. Kalau di ayat ini, fitnah artinya musibah. Di ayat yang lainnya bermakna ujian, cobaan. Di ayat yang lainnya juga bermakna asyirk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat, lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirku billahi subhanahu wa taala. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, hendaknya kalian takut akan adab Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Kalau musibah datang, semua kena. Baik, orang solehnya, orang talehnya, baik, orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala terkena semua. Wa alamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat keras siksaannya. Wattaqu fitnatan, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang beriman tentang azab atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah tidak akan timpakan musibah itu hanya untuk orang-orang bejat, orang-orang yang pelaku maksiat tok secara khusus, tapi umum. Kapan ini terjadi? Ketika orang-orang yang taat tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Ketika mereka tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal mereka mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena mereka tidak melakukannya, akhirnya kejelekan itu semakin meluas, merata, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azab-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, memberikan contoh yang sangat indah untuk kita tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang kalau tidak dijalankan maka semua akan terkena imbas dari kejelekan itu. Kesalahan dilakukan oleh sedikit orang saja bisa menimpa semuanya. Contoh perang Uhud. Perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatur rapi pasukan ini di sini, pasukan ini di sini, pasukan ini di sini, pokoknya sudah diatur strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah melihat area daerah yang akan dijadikan lahan tempur. Baik, strateginya demikian dan demikian. Dan segala sesuatunya sudah diantisipasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi begini maka akan begini, terjadi begini akan begini. Baik, demikian kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan para pemanah di kaki bukit. Sampai betul-betul Rasulullah SAW mewanti-wanti mereka, jangan pernah kalian turun dari tempat ini sampai ada perintah dari aku untuk turun, apapun yang terjadi. Barakallahu fiik. Apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari tempat ini sampai aku yang memerintahkan kalian turun. Jadi, mau kalah, mau menang, mau kaki-kaki kami sudah diseret-seret serigala, jangan pernah turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang perintah dari aku. Terjadi peperangan. Dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul mundur kaum musyrikin. Subhanallah. Terpukul mundur mereka. Pasukan yang diperintahkan untuk menjaga di kaki gunung sini sedianya untuk melindungi punggung kaum muslimin dari serangan balik orang-orang musyrikin. Jadi, karena mereka nanti akan mundur, separuhnya akan muter dan akan menghantam dari belakang. Maka pasukan ini sebagai pengaman ketika mereka balik pengen menghantam dari belakang, maka pasukan panah ini bisa menghalangi mereka. Ketika pasukan kaum muslimin mendesak pasukan musyrikin, maka harta berceceran, maka harta ganimah. Pasukan pemanah ini yang diwanti-wanti tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sambil mengatakan al-ghanimah ya qaum, al-ghanimah. Tunggu apa lagi? Sudah ganimah kita ini, sudah menang kita ini. Maka akhirnya mereka pun turun, kecuali beberapa orang yang masih tetap dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, ya fulan, jangan turun. Ini sudah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menang mau kalah jangan pernah turun. Ternyata mereka kebanyakannya tinggal beberapa orang yang tetap setia di tempat yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bentuk. Pasukan musyrikin melihat bahwa pasukan panah yang di belakang kaum muslimin sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mereka pun berbalik sebagian menghantam pasukan kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kaum muslimin berada di tengah-tengah. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Pasukan panah yang hanya tinggal beberapa orang saja tidak mempan. Akhirnya kaum muslimin terkena imbasnya semua. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luka di wajah beliau, kemudian bibir beliau pecah dan gigi beliau patah di perang Uhud ini. Barakallahu fikum. Ini karena kesalahan. Barakallahu. Kita kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perumpamaannya sama seperti satu kaum yang naik ke atas perahu. Perahu ini ada bagian atasnya, ada bagian di bawahnya. Terpaksa penumpangnya harus dibagi menjadi dua. Ada yang di atas dek, ada yang di bawah. Orang yang di bawah ini ketika hendak mengambil air dari atas, tentunya melewati orang-orang yang ada di atas. Dan boleh jadi mengganggu mereka, merepotkan mereka. Perasaan. Akhirnya mereka mengatakan, sebagian mengatakan, law harafna fi nasibina harfa wa lam nudhi man fawqana. Seandainya kita lubangi saja, sedikit saja kita lubangi di tempat kita ini di bawah ini, tapi untuk kita ngambil air tidak perlu lagi kita repot-repot ke atas mengganggu orang, ngerepotin orang di atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka membiarkannya, tidak menasihatinya, ya fulan, ini lubang kecil ini bukan cuma sekedar lubang kecil. Lubang kecil ini kalau sudah lubang tidak akan bisa lagi ditahan-tahan airnya. Jadi hampir dipastikan tenggelamnya, walaupun cuma kecil lubangnya. Akan kerepotan, bukan cuma keran biasa main tutup buka. Ini perahu ini tekanannya sungguh sangat luar biasa. Jadi, jangankan lubang, retakan sedikit saja sungguh sangat merepotkan para pelaut ini. Walhasil, kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkannya, dianya tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia menghalanginya, menasihatinya, mengingatkannya, ya fulan, bahaya. Niatanmu mungkin bagus, tidak mau merepotkan orang, tidak mau juga capek-capek naik turun. Tapi ini sangat salah. Ya demikianlah kehidupan kita. Kita habis ada yang mungkin merasa terganggu, ya harus lapang dada, karena itulah kehidupan. Orang saling membutuhkan, orang saling barakallahu fiik. La haula illa billah. Harus ada yang melayani, harus ada yang dilayani. Dari semua sisi kehidupan kita ini saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jangan merasa enak, tidak enak, akhirnya bertingkah dan melakukan sesuatu yang sangat membahayakan. Bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk semua orang. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka membiarkannya, maka dianya tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Tapi kalau mereka menghalanginya, melarangnya, menasihatinya, maka dianya selamat dan semuanya pun akan selamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perumpamaan yang sangat indah. Ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka musibah akan turun dan mengenai semuanya. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan musibah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim di antara kalian semata. Tapi semuanya akan kena. Kalau kondisinya sudah seperti ini, tidak lagi amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Barakallahu fiikum. Sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai pejabat, mungkin kita sebagai pemerintah, kita sebagai aparat, masing-masing dengan tanggung jawabnya dan kewenangannya. Maka semuanya dibebani dengan beban sesuai dengan keadaannya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata Allah SWT, wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Jadi bagi orang-orang tentunya yang menyelisihi perintahnya dan melanggar larangannya. Barakallahu fikum. Satu ayat ini sebagai pengingat untuk kita, sekaligus sebagai penyemangat untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Satu yang kita lihat jangan kita biarkan, kita nasihati. Jadi kalau kita sudah menasihati, lepaslah sudah tanggung jawab kita. Barakallahu fikum. Karena kalau kita tidak menasihati, tidak mengingatkan, tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka kita juga akan terseret-seret nantinya di hari kiamat. Kenapa engkau tidak menasihatinya? Kenapa tidak engkau mengingatkannya? Dan seterusnya. Maka perlu amar ma'ruf nahi munkar, agar supaya terjadi keharmonisan. Barakallahu fiikum. Supaya akan sadar orang-orang yang barakallahu fiikum. Orang yang lalai. Jangan ada yang mengatakan bahwa biar nasihati juga, tidak mempan, tidak mendengar dia. Siapa yang mengatakan? Belum dicoba juga. Silakan coba. Kalau barakallahu fikum dia sadar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Hamdika syabla ilah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaika.